jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani. Aku kadung sayang kadung gadang-gadang demi angin wangi teko ngancani aku kelangan konco cerita jane namung masalah tresno tapi kok yo loro yen akhire I'm not afraid. siang pantoro ratri mongeleng maniseng ati satyaku bisa handuweni marang sang Jasulaksmi. Janji sapoyo putih, sapoyo Thank you. jagonan aku lah ya. Oke. Aku tulus. Aku iya. Kau pengen turuning dadamu, bo alas rambokku, bungai atiku. Cahaya orang bulan tangeram rat turu turu, koyo koyo ngerti wanita ninggale aku. Orang tak kekam tangan. Los pipimu cuma pir jantungku kaya mandek ora mlaku tresnaku yo mangko ora ana liyane muga dewe Yeah. koyok santri puwoko. Tolong kok kadang lurus kadang menggo. santri-santri. Ini lagu ini sangat-sangat enak sekali, heboh sekali ya mas ya. Langit petang katon mendung, kowe gawe aku bingung. Arab jaluk tolong, bingung anggonku nambung. Aku wis ikhlas berjuang, kowe bilang dadah sayang. Aku orang irong, lu ngamu ninggal kenangan. Terima kasih mas. Berkat talenta. Jangan. cobi dua kudu bisa sabar ora cemburuan yen Yeah. Ojo biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Cinta. Terima kasih. Maturnuwun sudah menemani duet saya Mbak Vita. Sagita. Opo tenan no tresno iki hati siji mantap anggen ku mikir ra ono sitik kuatir crito iki bakal apik keuke yakin Kurang ku sekurani. tresnani ninggal aku golek liyane. Begitu rinduku pada kasih hatiku. membuatku terguncang hilang keseimbangan. Bagai sampan nelayan yang dihantam burung-burung sek di atas laut menari-nari berkata mengerti suasana hati. Aneka bisik. Bisa lanjutkan

berpadu hip hop sajian bosku semakin berwarna, senang duku bawakan damai dalam musik dan putar ramai cukup panik pada saat belilah mata kita bisa sebut ini senandung mono sedang hari tempo dulu selagi menerobos masuk dalam mono baru itu sementara lagi total jangan sampai safety mata lagi telapas kita kembali saat kasih oh ambele siapa yang berani pele apele pada saat kasta pale kau punya li buku buru buru kedele ini panas karena sama macam muka sama si bunyi di sekat timur kiri kanan kau yeah. Sama macam jarak batu lari lanjut bro ini sema dalam terpatu hati kita main cantik klasik kakiat lapur pernah ubah saya rindu sekali dia lapu macam antero salam dua rumah itu nari kubu timur indo sekai kumuda bersuara pada versi bukan kabar sembata abrak-abrak kusulap gong mani menggelam tempat tarifan naik kilo macam gading siapa mau kenapa sabar udah pindah saya mau kaca siapa mau kenapa sabar masih bisa kasih raja kopi susah tenggara langit masih bersuara musik klasik jawa tanah masih asik mengendara. Jadikan cinta.